Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengawali kajian kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab Sittul Durar min usuli ahlil athar, 6 prinsip yang disampaikan oleh para ulama ahlul hadith yang terambil dari para ulama salaf. Kita insyaallah akan mengawali kajian kitab Masail Jahiliyah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang artinya Masail Jahiliyah adalah berbagai macam permasalahan atau perilaku jahiliyah. Dan jahiliyah adalah semua yang bertentangan dengan Islam. Yang Islam adalah ilmu, dan dikatakan jahiliyah dari kata-kata jahl, yaitu kebodohan. Semua yang bertentangan dengan Islam adalah kebodohan, karena sungguhnya hakikat Islam adalah ilmu. Dan ilmu adalah idraku syai ala ma huwa alaih. Dikatakan ilmu atau makna ilmu adalah mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya, sehingga betul-betul tahu persis. Dia tidak akan pernah terbingungkan karena dia tahu persis, berilmu. Orang yang masih dibingungkan, maka dia belum sampai pada tingkatan ilmu. Kebodohan adalah lawan daripada ilmu. Dan Islam dikatakan ilmu karena semua yang ada di dalam Islam adalah hak, adalah benar. Tidak ada yang menyelisih kenyataan, sehingga dikatakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Ada beberapa hal yang menjadi arti pentingnya kita mempelajari Masail Jahiliyah. Yang pertama, meninggalkan segala perkara jahiliyah adalah tuntutan atau konsekuensi tekad kita untuk meniti siratal mustaqim. Seorang muslim adalah orang yang mereka bertekad untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Dan itu doa yang kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT dalam setiap rakaat salat kita. ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Berjalan di atas jalan yang lurus ini, konsekuensinya adalah meninggalkan semua perkara yang menyelisih Islam atau perkara-perkara jahiliyah, sehingga sudah semestinya seorang muslim dia mengenal perkara-perkara jahiliyah agar bisa meninggalkan perkara jahiliyah tersebut. Karena dia tidak akan mungkin bisa meninggalkan perkara jahiliyah kecuali dengan mengetahui apa yang termasuk perkara-perkara jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami Allah Subhanahu wa taala memerinci, mentafsil, menguraikan dengan jelas agar diketahui dengan jelas jalannya orang-orang mujrim, sehingga mengenal perkara-perkara jahiliyah termasuk diantara mengenal jalannya orang-orang mujrim. Dan mujrim adalah orang-orang yang mereka durhaka, menyelisihi jalan agama. Demikian pula menjadi ihwalnya para salaf. Mereka sangat mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara jahiliyah. Contoh diantaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau dalam doanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'nubni wa baniya an'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Orang sekelas Nabiullah Ibrahim yang statusnya beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman, yang beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang beliau dikenal dengan gelar Imamul Muwahidin, imamnya ahli tauhid. Beliau telah teruji tauhidnya di tengah-tengah manusia dan teruji ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang telah Allah berikan pada Nabiullah Ibrahim. Akan tapi bersama dengan semua kebesaran yang ada pada Nabiullah Ibrahim, ternyata beliau adalah orang yang masih mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anak turunnya seandainya terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau seandainya Nabiullah Ibrahim sekelas beliau mengkhawatirkan terjerumus dalam perbuatan syirik, maka tentu kita lebih wajib lagi mengkhawatirkan diri kita. Dan wujud mengkhawatirkan diri kita terjerumus dalam perbuatan syirik, dan syirik kita adalah perkara jahiliyah yang terbesar, kewajibannya adalah mengenal hakikat perkara jahiliyah agar kita bisa terjauhkan dari perkara-perkara jahiliyah tersebut. Sehingga sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau juga pernah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anishar makhafata ayudrikani. Kebiasaan orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan itu adalah kebaikan, memiliki semangat bertanya tentang kebaikan. Aku, sedangkan aku, tentu selain bertanya kebaikan Hudzaifah, aku suka bertanya kepada Nabi tentang berbagai macam keburukan, fitnah-fitnah, perkara jahiliyah, hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Kenapa? Ini yang penting. Makhafata ayudrikani, kekhawatiranku seandainya aku menemui perkara-perkara tersebut lalu tidak tahu dan kemudian bisa terjerumus tanpa sadar. Dan ini pula yang dikhawatirkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau diantaranya pernah memiliki ungkapan, tungqadu oral Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Tali Islam itu akan udar seutas demi seutas, simpul demi simpul. Kapan? Apabila tumbuh atau muncul di tengah-tengah generasi umat ini, man la ya'riful jahiliyah, orang yang tidak mengenal jahiliyah. Sehingga dalam rangka kita bisa menjauhi segala perkara jahiliyah, mesti kita mengenal perkara-perkara jahiliyah tersebut. Sehingga berkata pula dalam, dikatakan dalam sebuah pepatah, araftu asyarra la lishar walakin litawaqih. Aku mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan, tetapi aku mengenal keburukan dalam rangka untuk bisa menjauhkan diri, menjaga diri dari keburukan-keburukan tersebut. Kita mengenal syirik, mengenal kekafiran, mengenal bid'ah, mengenal maksiat, mengenal berbagai macam ragam perkara-perkara jahiliyah, dalam rangka kita bisa menjauhkan diri dari perkara-perkara jahiliyah tersebut. Ini yang pertama dari arti pentingnya kita mempelajari kitab Masail Jahiliyah. Apa ikhwan yang pertama tadi? Apa? Arti pentingnya kita belajar Masail Jahiliyah apa tadi? Meninggalkan perkara jahiliyah adalah kelaziman atau konsekuensi bagi orang yang mereka meniti siratal mustaqim. Oleh karena itulah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memiliki risalah atau kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim Mukhalafah li ashabil jahim. yaitu yang kandungannya adalah meniti siratal mustaqim dan menyelisihi jalannya ahlul jahim, ashabul jahim, penduduk neraka. Yaitu kelaziman kita meniti siratal mustaqim itu, kita harus meninggalkan semua jalannya ahlun nar atau ahlu jahannam, jalan-jalan jahiliyah. Yang kedua, di antara pentingnya atau arti pentingnya kita mempelajari masail jahiliyah masih sangat banyaknya perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan sebagian besar kaum muslimin, baik jahiliyah syirik, jahiliyah kekufuran, jahiliyah nifak, jahiliyah bid'ah, jahiliyah maksiat, jahiliyah yakni semua perkara yang menyelisihi ajaran Islam, ini masih sangat banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga kita perlu mengetahui agar kita bisa meninggalkan perkara-perkara tersebut, jangan sampai ikut arus pada kebanyakan seperti yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin dengan alasan banyak kok kaum muslimin yang melakukan perbuatan itu. Sehingga dia ikut larut dalam perkara-perkara jahiliyah. Alhamdulillah, ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, perlu kita mengenal hakikat jahiliyah atau makna jahiliyah. Ada jahiliyah yang sifatnya mutlak. Ini jahiliyah yang kehidupan ini totalitas tenggelam dalam jahiliyah. Ini terjadi pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Zaman di mana manusia tenggelam total di dalam perkara-perkara jahiliyah. Dan yang banyak diambil contoh oleh Nabi adalah ahlul kitab dan musyrikin Arab. Ahlul kitab dan musyrikin Arab. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang banyak di kisahkan di dalam Al-Quranul Kirim tentang segala kerusakan, kesesatan yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula yang ada pada kaum musyrikin, termasuk mungkin musyrikin Majus. Ini adalah zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tenggelam dalam perkara atau dalam era jahiliyah. Tidak ada cahaya risalah. Zaman jahiliyah seperti ini lenyap dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak lagi disebut dengan zaman jahiliyah, karena telah muncul cahaya Islam, dan cahaya Islam itu akan terus langgeng sampai menjelang hari kiamat, yang Allah tidak pernah mengosongkan bumi ini dari keberadaan ahlul haq, yang dikenal pula dengan istilah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mereka terus berada di atas kebenaran tanpa mempedulikan orang-orang yang menyelisihi dan memusuhinya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq atau al-mansurin la yadhurruhum man khalafahum wa man hadalahum. La tazalu ta'ifat min ummati, tidak akan pernah terhenti, terus akan ada sekelompok di kalangan umatku yang mereka ini dhahirina 'alal haqq, yang mereka ini senantiasa tegak nampak di atas al-haq. La yadhurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinanya dan orang-orang yang menyelisihinya. Tidak akan membahayakan mereka para penentang-penentang ahlul haq. Mereka akan terus menampakkan di atas kebenaran sampai datangnya menjelang kiamat. Karena menjelang kiamat akan Allah akan mengirim angin yang lebih lembut dibandingkan dengan sutra, yang akan akan menghembus setiap dada pemilik iman walaupun sebesar biji sawi, sehingga semua ahlul iman itu dimatikan oleh Allah Ta'ala, yang tinggal adalah syirarul khalqi, yang tinggal adalah sejelek-jelek manusia, syirarun nas, dan atas merekalah terjadinya hari kiamat. Adapun jahiliyah yang nisbi akan tetap terus ada. Artinya perilaku-perilaku jahiliyah akan tetap terus ada. Dan ini disebutkan oleh Allah SWT di dalam beberapa ayat dan juga apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Di antaranya Allah menyebutkan Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka telah berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang batil, prasangka-prasangka jahiliyah. Ini ada termasuk jahiliyah dalam perkara akidah, sangkaan-sangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam keyakinan sesat yang berkaitan dengan Allah. Ini adalah diantaranya terdirincikan nanti dalam berbagai macam keyakinan-keyakinan jahiliyah. Ada jahiliyah dalam bentuk hukum, segala bentuk tatanan hukum yang menyelisih ajaran Islam, yang bersumber dari hawa nafsu manusia, yang diantaranya Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka ikuti, apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka ikuti. ada hukum Allah Subhanahu wa taala, yakni hukum-hukum yang Allah telah terangkan melalui syariatnya, yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti tatanan hukum Allah tersebut, yang kalau kita tidak mengikuti tatanan hukum Allah, maka kita disebut Allah dengan istilah kafir, zalim, fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir, dia zalim, dia fasik. Baik dengan status kafir yang telah mengeluarkan dari Islam atau kafir yang belum mengeluarkan dari Islam, demikian pula zalim yang telah mengeluarkan dari Islam atau zalim yang belum mengeluarkan dari Islam, atau fasik yang telah mengeluarkan dari Islam atau fasik yang belum mengeluarkan dari Islam, tapi semua bentuk berhukum dengan selain hukum Allah, ini statusnya adalah hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyah tiyabun? Apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka ikuti? Ada jahiliyah dalam bentuk perilaku, perwatakan yang buruk, perilaku. Seperti diantaranya ungkapan Allah kalimat wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian wahai kaum mukminat, jangan kalian wahai kaum mukminin wanita berdandan ala jahiliyah orang terdahulu. Dandanan-dandanan yang menampakkan aurat, yang kalau Nabi mengungkapkan dengan istilah kasiat ariat, orang-orang yang mereka berpakaian tetapi telanjang. Demikian pula segala macam perilaku yang berkaitan dengan perilaku-perilaku jahiliyah, dandanan, ucapan, tindak tanduk, perlakuan. Demikian juga orang-orang yang mereka bersombong-sombongan dengan kesombongan jahiliyah. Hamiyatal jahiliyah, mereka memiliki semangat gelora jahiliyah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang akan adanya di kalangan umat ini yang mereka mengikuti tradisinya orang-orang jahiliyah masa lalu, baik jahiliyah ahlul kitab maupun jahiliyah musyrikin. Seperti di antara sabda Nabi yang sering telah kita dengar, latattabi'unna sanana mangkana qablakum shibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dahalu juhra dhabbin ladahaltumu. Benar-benar akan ada di antara kalian wahai kaum muslimin yang akan mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kalian, shibran bisibrin wa dira'an bidira'in, sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, yang maknanya adalah mengikuti mereka dengan cara persis, yang dalam hadis yang lainnya dengan ungkapan ini seperti sepasang sendal yang persis. Hat wal quddah, seperti bulu anak panah. Anak panah itu belakangnya ada bulunya. yang bulunya itu si kanan dan kirinya itu mesti harus persis. Karena kalau tidak, anak panahnya tidak akan bisa lurus lenceng sampai kepada tempat sasaran. Intinya bahwa di kalangan umat ini akan ada yang mengikuti tradisi orang sebelumnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, faman, siapa lagi? Apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam hadis yang lainnya, yaitu Ar-Rum wal-Parsi, Al-Majusi, mengikuti orang-orang Majusi, Romawi, Persia. Yang intinya bahwa akan ada di kalangan umat ini yang mereka akan ikuti tradisinya orang-orang jahiliyah, baik jahiliyah al-kitab maupun jahiliyah yakni musyrikin. Dan waqi, kenyataannya demikian. Kenyataannya praktek-praktek jahiliyah itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau Nabi diantaranya menyebutkan diantara jahiliyah yang banyak terjadi tengah-tengah kaum muslimin, umpamanya berkaitan dengan sikap melepaskan baiat kepada penguasa. Man khala'a yatan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati wala hujjatalah. Barang siapa melepaskan ketaatan kepada penguasa, dia akan bertemu dengan Allah dari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujah, tidak memiliki alasan, tidak memiliki yakni dalil yang membenarkan. Wa man mata walaysa fi unukihi bai'atan, dan barang siapa yang mati di tengkuknya tidak ada bai'ah, mata mitatan jahiliyah, dia matinya mati jahiliyah. Yaitu matinya tidak di atas sunnah Islam. Jahiliyah di sini maknanya bukan dia kafir, tapi dia mati di atas perilaku jahiliyah, tidak di atas sunnah Islam. Dia di atas perilaku yang menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini sering disalahfahami atau sering diklaim oleh kelompok tertentu, barang siapa yang tidak berbaiat dengan amirnya, maka dia matinya mati jahiliyah. Dan jahiliyah maksudkan mati kafir. Sehingga kedustaannya sudah bertumpuk-tumpuk. Dia nisbatkan baiatnya kepada amirnya. Ini sudah kekeliruan, kesesatan. Yang kedua, dia maknakan mati jahiliyah, mati kafir. Ini adalah kesesatan yang tersebar dan disebarkan dan diyakini oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan kita lihat kenyataannya di tengah-tengah kaum muslimin, banyak yang menjadi ahlul bughat, banyak yang mereka menentang penguasa, banyak yang mereka ini khurus anil hukam, yang ini ada termasuk di antara perilaku jahiliyah. Contoh lagi di antaranya, Nabi katakan sebuah hadis, arba'u min ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara di tengah-tengah umatku ini yang termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mereka tidak akan meninggalkan perkara tersebut atau perkara yang susah untuk ditinggalkan di tengah-tengah umat ini. Tentu illa man rahimah rabbuh, kecuali bagi orang yang dirahmati Allah akan gampang meninggalkan semua perkara yang menyelisih ajaran agamanya. Apa empat perkara itu? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab, mencela nasab sehingga merendahkan orang, mencela seorang dikarenakan nasabnya dianggap nasab rendahan. Sehingga juga Rasulullah SAW pernah menghardik, memperingatkan kepada salah seorang sahabat, kalau tidak kira Abu Dzar, inna fika haslatun atau haslatan min hisalil jahiliyah, kama qala, sesungguhnya dalam diri kamu ada perkara jahiliyah, ada bagian-bagian jahiliyah, perilakunya jahiliyah. Orangnya statusnya muslim tapi masih memiliki perilaku jahiliyah. Di antaranya at-ta'nu fil ansab. Yang kedua wal istisqa'u bin nujum. Menisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Menisbatkan ini turunnya hujan atau mengkaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Ini syirkun asghar, yang jadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Kalau dia meyakini bintang itu yang menurunkan hujan, syirkun akbar. Wan niyahah, dan niyahah, ratapan kematian. Ratapan disebabkan karena ditinggal atau karena kematian, apakah orang tuanya, apakah saudaranya, apakah suaminya, atau apakah istrinya, dan seterusnya. Ini ratapan jahiliyah, dengan menampar-nampar pipi atau dengan merobek-robek kain. Ini adalah termasuk diantara perkara-perkara jahiliyah. Al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan nasab, kemudian mencela nasab, menisbatkan turunnya air hujan dengan bintang tertentu, niyahah. Perkara ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini disebut oleh Nabi sebagai perkara jahiliyah. Demikian pula diantaranya kata Nabi, abghadun nas ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dimurkai Allah, satu di antaranya mubtaghil jahiliyah fil Islam. Mubtaghin fil Islami sunnatal jahiliyah. Yaitu orang yang mereka ingin menghidupkan jahiliyah di tengah-tengah yakni ajaran Islam. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya perilaku-perilaku jahiliyah ini banyak terjadi tengah-tengah umat. Ini yang dikatakan dengan jahiliyah nisbi. Jahiliyah mutlaknya telah terhapus sehingga tidak bisa dikatakan abad 21 ini adalah abad jahiliyah, enggak bisa. Karena Allah telah memunculkan Islam, dan Islam akan tetap terus terjaga sampai menjelang hari kiamat, dan Allah akan terus menghidupkan adanya para ini ahlul Islam yang selalu menampakkan kebenaran, sehingga tidak akan pernah kosong muka bumi dari keberadaan orang-orang yang mereka selalu mengemban kebenaran. Ini adalah sekilas berkaitan dengan yaitu perkara jahiliyah. Mari kita simak ikhwan fillah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau dalam mukadimahnya mengatakan, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah SAW ahlul jahiliyah. Al-kitabaini al-kitabiyyin wal ummiyyin. Inilah perkara-perkara jahiliyah yang ahlul jahiliyah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ahlul jahiliyah dari kata al-kitabiyyin, ini ahlul kitab, baik ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, wal ummiyyin dan ummiyyin musyrikin Quraisy, mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha, yang seorang muslim dia sangat membutuhkan untuk mengenal perkara-perkara jahiliyah tersebut. Yang seorang muslim sangat perlu untuk mengenal perkara-perkara itu, karena perkara itu menyelisih jalan Rasulullah SAW, agar dia tidak termasuk ahlul jahiliyah yang ikut pula menyelisih jalannya Nabi, sedangkan dia mengatakan dirinya adalah muslim. Kita lanjutkan pembahasan ini insyaallah pada masa yang akan datang, bismillah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik pada kita untuk memiliki perhatian kepada agama, karena sejauh mana perhatian kepada kita kepada agama, itulah alamat kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demikian, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.